Kala ku serang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidup. Thank you. dapat kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, bayang dirimu menggoda jiwa. Terima kasih. keinginan yang berbeda. Cintaku putih hanya lampu tutupmu, takkan berubah sampai akhir dunia. Namun kau tak pernah mengerti aku, menahan diri. Aku tak hidup Thank you.

Tetap petunjuk.

लागे नहीं कहियो, लागे नहीं